Sebenarnya ada satu sahabat Rasulullah SAW, sisi-sisi kami, dan beliau menurut seluruh sahabat yang dapat mengatakan kepada istri-istri. Di mana masalah misalnya, kami mengatakan di dalam ini, beliau menggunakan beberapa hal yang menunjukkan semakanya Rasulullah SAW selain di dalam da'wah kepada kami dan melarang kepada muslimin, juga Rasulullah SAW bersepakat di dalam menutup celah-celah wasail yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan tersebut. Dan kata al-musannif rahimahullah ta'ala wa 'an 'Ali bin al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu annahu ra'a rajulan yaj'u la mujtahid kana 'inda qabri nabi sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu wa qala ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi 'an jaddi 'an rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم راه في المختار. Dan dari Ali bin Husain yang menyebut dengan Zainul Abidin bahwasanya beliau melihat seorang yang masuk kepada celah yang terdapat di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia masuk padanya seraya berdoa, maka beliau melarang orang tersebut dan juga mengatakan ala uhaddithukum hadithan sami'tu min abi an jaddi an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritahu kepada kalian sebuah hadis yang aku dengar dari ayahku, dari kakekku dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Zainul Abidin min ahli bait, balik gua min khiyar ahli bait, termasuk keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Qala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam la tattakhidu qabri 'idan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id, tempat yang sering dikunjungi. Wala buyutakum quburan, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Fa inna taslimakum yablughuni aynama kuntum, karena sesungguhnya salam kalian sampai kepadaku di mana kalian berada. Maka di dalam hadis ini semuanya dengan hadis yang sebelumnya, di mana pada hadis ini Rasulullah SAW melarang dari beberapa perkara, di antaranya menjadikan kuburan sebagai aib, atau kuburan beliau alaihi salatu wasallam sebagai aib, yakni tempat yang sering dikunjungi, berulang-ulang diziarahi. Karena yang seperti ini akan mengantarkan kepada keyakinan bahwasanya berziarah secara khusus kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki afdhaliyah, memiliki keutamaan tertentu yang tidak didapatkan ketika ziarah di kuburan lainnya. Di mana pada hakikatnya kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan yang lainnya sama. Nah, tidak ada masjid, sehingga tidak disyariatkan safar atau ketika seorang itu berangkat lil umrah atau haji kemudian mengunjungi Al-Madinah, kemudian dia juga meniatkan padanya secara khusus untuk menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Yang ini tidak disyariatkan. Nah, di mana kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga seperti kuburan-kuburan yang lainnya. Nah, kemudian juga di dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang untuk menjadikan rumah-rumah seperti kuburan, yakni seperti tempat yang tidak diisi dengan ibadah. Di mana kuburan tidak diperbolehkan untuk seorang beribadah di situ secara khusus, kecuali yang datang pos atau dalil padanya, seperti masalah seorang yang hendak melaksanakan salatul jenazah, di mana orang tersebut tidak sempat mensalati sebelum dia dikubur dan mendapati ternyata sang mayit telah dikubur. Maka lantas tidak mengapa untuk orang tersebut mensalati al-mayit tadi di kuburan. Nah, maka ini datang dari ibadahnya. Adapun secara umum, maka tidak diperbolehkan untuk seorang itu ibadah di kuburan, karena itu merupakan wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Dan ini syahid dari hadis yang terkait dengan al-bab, di mana Rasulullah SAW di dalam hadis ini melarang untuk seorang menjadikan kuburan Rasulullah SAW sebagai tempat yang sering dikunjungi. Oleh karena itu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang berada di Madinah, ketika mereka melaksanakan salat lima waktu di Masjid Nabawi, mereka tidak melakukan ziarah ke kuburan Nabi SAW setiap mereka masuk masjid. Padahal kuburan Nabi SAW dekat dengan Masjid Nabawi, karena mereka paham, mereka memahami hadis Rasulullah SAW, "La tattakhidu qabri 'eidan," janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'eid, yakni 'eidul makan, tempat yang sering dikunjungi. Yang waris sebatas salah seorang dari sahabat yaitu Ibnu Umar menziarahi kuburan Rasulullah SAW ketika hudum safar, ketika beliau baru pulang safar. Ini yang waris, dan itu pun cuma dari Ibnu Umar saja. Adapun bagi atau sahabat-sahabat yang lainnya pun tidak seperti itu. Tidak membiasakan ziarah kuburan Nabi SAW karena ada larangan dari beliau alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan al-hikmah ataupun alasan kenapa tidak perlu untuk seorang itu meniatkan secara khusus mendatangi dan menziarahi kuburan Rasulullah SAW semata-mata untuk doa, semata-mata untuk menyampaikan salawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Beliau menjelaskan karena dimanapun seorang itu bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan salam, maka hal tersebut sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam hadis yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika umatnya menyampaikan salat dan salam kepada beliau, roh beliau dikembalikan kepada jasad beliau alaihi salatu wassalam, dan beliau pun menjawab salam tersebut. Sehingga tidak perlu untuk seorang itu ketika hendak menyampaikan salam ataupun salawat kepada Rasul alaihi salatu wassalam sengaja mendatangi kuburan beliau alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu kata beliau, "Fa inna taslimakum yablughuni ainama kuntum," karena sesungguhnya salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Nah, mana hajat? Maka tidak ada hajatnya untuk seorang mengkhususkan ibadah di kuburan beliau alaihi salatu wassalam. Dan di dalam hadis ini pun disebutkan seorang yang ketika itu mendatangi dan masuk kepada celah yang ketika itu ada di kuburan Nabi alaihi salatu wassalam atau sekitar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke situ dan berdoa. Dan seperti ini tidak mungkin kecuali ada keyakinan di situ, menganggap bahwasanya doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam afdal, menganggap bahwasanya doa di sekitar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu afdal. Tidak seperti itu. Oleh karena itu Zainul Abidin Ali bin Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu melarang orang tersebut ketika melihat ada orang yang masuk secara khusus dan berdoa di situ, dilarang. Tidak boleh masuk situ kalau semata-mata niatnya untuk mengkhususkan doa. Nah, karena Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna taslimakum yablughuni aina ma kuntum." Dalam riwayat yang lainnya, "Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Nah, maka keterkaitan hadis ini dengan bab jelas. Dan dengan ini alhamdulillah kita sisa dari bab ma'ja'a fi himayati Mustafa janabat tawhid wa sabbihi kula tariqi yusilu ila asyrik. Kemudian setelah itu kata al-musannif rahimahullah ta'ala membawakan bab baru. Kata beliau rahimahullah ta'ala, bab ma'ja'a nabarba hadihi umat ya'budul awzan. Bab dari dalil yang datang menjelaskan bahwasanya sebagian umat ini akan menyembah berhala. Maksud al-musannif rahimahullah ta'ala membawakan bab ini di dalam kitab tauhid ingin menjelaskan bahwasanya sebagian umat Rasul alaihi salatu wassalam, yakni umat Islamiyah, mereka akan ada yang murtad keluar dari Islam dan menyembah berhala. Menyembah al-awthan. Sehingga pada bab ini beliau al-musannif rahimahullah ta'ala ingin membantah kepada orang-orang secara khusus al-kuburiyun yang memberikan syubhat bahwasanya umat ini, yakni umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjatuh kepada kesyirikan. Tidak akan terjatuh di dalam kesyirikan. Sehingga dengan syubhat ini orang-orang kuburiyun mengatakan apa yang mereka lakukan berupa istighatsah kepada kuburan, tawasul kepada orang yang telah meninggal dan memberikan ibadah kepada kuburan tersebut bukanlah perbuatan syirik. Dengan alasan, dengan berdalil bahwasanya umat ini tidak akan terjatuh di dalam kesyirikan dan berdalil dengan hadis Aisyah syaitan al-ya'budan musallun fi jaziratil Arab. Syaitan ataupun iblis putus asa untuk orang-orang yang melaksanakan sholat bahwasanya mereka akan mengibadai syaitan tersebut di jaziratil Arab. Sehingga menurut mereka berjalan dengan hadis ini berarti orang-orang muslim, orang-orang yang sholat itu tidak akan mungkin terjatuh di dalam kesyirikan, terjatuh di dalam peribadatan kepada syaitan. Dan dari sini tidak mungkin apa yang kita lakukan berupa tawasul kepada orang yang telah meninggal atau memberikan ibadah kepada para wali yang telah meninggal ini terjatuh di dalam kesyirikan kita. Ini menurut anggapan mereka. Maka al-musannif rahimahullah ta'ala di dalam bab ini ingin membantah dan membuahkan dalil yang sahih yang menjelaskan bahwasanya justru sebaliknya pasti akan ada di tengah-tengah umat yang murtad keluar dari Islam dan menyembah berhala. Nah, dan juga nanti kita akan membawakan bantahan dari atau bantahan kepada dalil yang mereka bawa yang mengatakan bahwasanya dengan dalil atau hadis tersebut itu sebagai dalil bahwasanya umat ini tidak akan terjatuh di dalam kesyirikan. Nah, maka ini maksud al-musannif rahimahullah ta'ala membawakan bab ini di dalam kitab tauhid. Kemudian kata al-musannif rahimahullah ta'ala, bab ma ja'a ay min al-adillah. Bab dari dalil yang datang yang menjelaskan anna ba'dha hadhihi al-ummah ya'budul awthan. Bahwasanya sebagian umat ini, yakni umat Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menyembah berhala. Dan pada ucapan Al-Musannif anna ba'dha, sebagian, menunjukkan tidak semuanya. Menunjukkan tidak semuanya. Bahkan merupakan jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa akan senantiasa ada orang-orang yang akan menegakkan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam safian, naqian, yang murni, yang bersih. Sebagaimana yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu qa'imatu min ummati 'ala al-haqqi dhahirin." لا يضره من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Kata beliau alaihi salatu wasallam, akan senantiasa akan ada sekelompok orang yang terus menampakkan al-haq, tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang memusuhi dan menyelisihi mereka. Artinya kelompok tersebut akan senantiasa ada. Kelompok tersebut, yakni orang-orang yang membawa bendera-bendera sunnah, akan terus menampakkan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara murni. Itu pasti akan senantiasa ada, tidak akan pernah habis. Walaupun mungkin dalam satu tempat tidak ada, dalam satu tempat habis, namun di tempat lain pasti ada. Al-Muhim tidak akan habis secara mutlak, secara keseluruhan. Nah, dan ini termasuk di antara penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap agama ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami, atau sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikra, yakni Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafidzun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Yaitu menjaga Al-Quran, menjaga agama untuk tetap terus ada. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Sehingga dari ucapan Al-Musannif rahimahullahu ta'ala ini, anna ba'dha hadhihi al-ummah, sebagian umat ini akan menyembah berhala menunjukkan tidak semuanya. Akan terus ada orang-orang di atas al-haq. Dan ini berbeda dengan ibarat yang digunakan oleh Sayyid Qutb ketika mensifati umat di zaman ini. Beliau mensifati barakallahu fikum zaman yang beliau hadapi itu sebagai zaman jahiliyah, abad ke-20 atau ke-21. Maka ibarat seperti ini adalah takfirul muslimin secara am, mengkafirkan kaum muslimin secara umum. Dan ini diantara akar ataupun diantara ciri-ciri pemikiran Khawarij yang mengatakan bahwasanya abad ini adalah abad jahiliyah yang sama sekali tidak ada al-haq padanya. Sebagaimana keadaan orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwasanya masa jahiliyah itu sudah tidak ada setelah pengutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun perangai-perangai jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah, terkadang ada pada sebagian orang seperti ta'assub, seperti tabarruj, di mana perangai-perangai atau sikap-sikap seperti ini sikap-sikap jahiliyah. Dan ada pada umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun ibarat memutrakan zaman ataupun kondisi umat sebagai umat jahiliyah, maka ini adalah pemikiran Khawarij. Nah. Kemudian kata Al-Musannif rahimahullahu taala, anna ba'dha hadhihi al-ummah ya'budu al-awthan, bahwasanya sebagian umat ini, yang umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan al-ummah secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama yang diistilahkan dengan umat da'awiyah, umat da'wah, umat ad-da'wah, yakni umat yang diseru oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mencakup seluruh manusia secara umum, di mana seluruh manusia Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka secara umum. Entah itu mereka menerima atau tidak, itu disebut dan istilahnya sebagai umat da'wah atau umat ad-da'wiyyah, umat yang disuruh dan dituntut untuk beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang disilakan dengan umatul istijabah. Umatul al-istijabah, umat yang mengijabai dan menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hum muslimun, dan mereka itulah yang disebut dengan al-muslimun. Dan yang dimaksud di dalam hal ini adalah jenis yang itu, yakni anna ba'da hadhihi ummah, yakni sebagian dari umat ini, umatul Islamiyah, sebagian kaum muslimin akan keluar dan murtad, keluar dari Islam, ya'budullah uthan, menyembah berhala. Nah, dan al-awthan sebagaimana telah lalu pembahasannya, al-awthan bentuk jamak dari wazanun, wazanun. Dan wazan definisinya adalah kullu ma yu'bad min dunillahi subhanahu wa ta'ala, setiap yang disembah dari selain Allah itu disebut sebagai wazan. Entah itu berupa sesuatu yang dipahat dan dibentuk seperti makhluk hidup, gambar ataupun semisalnya, atau bahkan tidak dipahat seperti makhluk hidup dalam bentuk benda-benda seperti batu, ukuran, pohon. Ketika disembah, dibadai dari selain Allah, maka disebut sebagai al-wazan. Nah, maka masalah kuburan yang disembah dan dibadai dari selain Allah subhanahu wa ta'ala itu disebut sebagai wazan. Adapun as-salam, dan bentuk jama'nya adalah al-aslam, definisinya ma yu'badu min dunillah ala hayati surah, yang disembah dari selain Allah namun memiliki bentuk seperti makhluk hidup, seperti kayu yang dipahat, dibentuk seperti manusia atau hewan atau dewa-dewa menurut orang-orang kufar. Maka ini diistilahkan sebagai sonam, ataupun dari batu, ataupun surah gambar. Nah, ini disebut sebagai as-sanam. Sehingga al-wathan itu sifatnya lebih umum, mencakup yang terbentuk makhluk hidup ataupun tidak. Kemudian kata al-Musallif rahimahullah ta'ala wa qawlullah ta'ala alam tara ila alladhina utu nasiba minal kitab yu'minuna bil jibti wa tawud. Alam tara, tidakkah kau melihat, memperhatikan orang-orang yang mereka diberikan bagian dari Al-Kitab, diberikan ilmu padanya, justru mereka beriman kepada Al-Jibtu dan Tawud. Dan nanti kita akan jelaskan apa itu Al-Jibtu dan Tawud. Maka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang ahli kitab, di mana mereka orang-orang yang mendapatkan hujjah, mendapatkan wahyu, diturunkan kepada mereka Al-Kitab, At-Taurat wal Injil. Dan ini pada hakikatnya nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika dibimbing dengan Al-Kitab, dibimbing dengan At-Taurat wal Injil. Maka seharusnya mereka bersyukur atas kenikmatan tersebut dengan beriman kepada kitab tersebut dan mengamalkannya. Namun justru ketika mereka diberikan kenikmatan tadi, mengkufuri, mereka malah justru beriman kepada Al-Jibtu, yakni kata para ulama ramalan-ramalan. Begitu pula at-taghut. Artinya mereka justru melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau beriman kepada Allah, namun justru kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini celaan bagi orang-orang ahlul kitab. Dan al-jibtu dijelaskan oleh para ulama, al-jibtu adalah ismun jami'un lima fihi itti'a' ilmi ghaib, nama yang sifatnya umum yang mencakup perkara-perkara yang terkandung di dalamnya pengakuan bisa mengetahui ilmu ghaib, atau dengan bahasa ringkasnya percaya pada ramalan, percaya kepada ramalan. Dimana di dalam Islam tidak diperbolehkan untuk seorang muslim percaya kepada ramalan, baik itu masa depan, baik itu terkait dengan pekerjaan, asmara, ataupun yang lainnya, kejadian yang akan terjadi pada masa depan. Bahkan barang siapa yang percaya kepada hal tersebut, huwa kafir terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi ramal, kemudian dia mempercayai, percaya terhadap apa yang diucapkannya, diucapkan oleh ramal tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni kafir terhadap Al-Qur'an, tidak beriman kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya perkara-perkara ghaib yang mengetahuinya cuma Allah, terlebih masa depan. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara ghaib baik itu di langit maupun di bumi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ketika seorang itu percaya bahwasanya ada dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui perkara-perkara ghaib, apa yang terjadi di tahun demikian dan demikian, atau tahun sekian dan sekian terjadi kejadian demikian dan demikian, maka dia mendustakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini dan tidak percaya kepada apa yang disampaikan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin al-asab, malah sayang sekali justru media-media sekarang ataupun acara-acara terutama di media-media, baik itu yang marhiyah sifatnya, yang dilihat acara-acara televisi masalah yang dilihat, ditonton oleh awamul muslimin, justru dipenuhi dengan ramalan-ramalan, justru mendatangkan al-kuhan wal-arraf, para penyihir, para peramal. Mereka menjelaskan akan terjadi ini dan begitu, di tahun sekian akan terjadi begini dan begitu, dan sebagainya percaya. Maka yang seperti ini justru bala'un 'adzim, menjadikan muslimin itu bisa keluar dan murtad dari keislamannya ketika percaya terhadap lamaran tersebut. Atau masalah yang biasa tertera di majalah-majalah remaja seperti zodiak, ramalan zodiak dengan bintang-bintang tertentu, Leo, Pisces, Libra, dan yang semisalnya, menjelaskan tentang ramalan-ramalan pada masing-masing rasi bintangnya, maka sebagainya percaya, tertipu dengan hal tersebut. Maka ini termasuk badal. Ini yang juga pernah terjatuh di dalamnya ahlul kitab. Dan Allah Ta'ala, alam tara ila ila alladziina utuu nasiiban minal kitaabi yu'minuuna bisidqi wa qawli. Tidakkah kau melihat orang-orang yang justru ketika mereka diberikan bagian dari Alkitab, diberikan ilmu, diberikan hidayah, namun justru mereka percaya kepada ramalan, celaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah at-taghut. Taghut definisinya secara bahasa diambil dari kata at-tughyan, yakni mujawazatul haq. Definisinya taghut atau secara bahasa diambil dari kata at-tughyan, yang maknanya adalah mujawazatul haq, melampaui batas. Ini makna secara bahasa. Adapun definisi dari taghut, kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddan min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Setiap perkara yang menjadikan hamba itu melampaui batasnya, baik perkara tersebut berupa sesembahan yang disembah dari selain Allah ataupun sesuatu yang diikuti ataupun ditaati, makanya definisi dari taghut ismun 'am likulli ma tajawaza al-'abdu bihi haddan, perkara yang menjadikan seorang hamba itu melampaui batasnya. Di mana seorang hamba, seorang insan, seharusnya dan selayaknya bahkan wajib untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak boleh melampaui batasnya menjadi hamba-hamba selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika ada perkara-perkara yang menjadikan hamba tersebut menyimpang menjadi hamba selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu disebut sebagai taghut. Baik itu taghut berupa yang disembah seperti berhala-berhala, maka berhala-berhala, iblis, syaitan disebut sebagai taghut. Karena berhala-berhala tadi ataupun syaitan, iblis, mereka menjadikan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba Allah, menjadi menyimpang, menjadi sesat, menjadi menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Au matbu', atau taghut tersebut berupa seorang yang diikuti ulama su' wa dhalal, seperti contohnya ulama-ulama sesat, ulama-ulama jelek, kayak ulama Yahud dan Nasara, seperti ulama-ulamanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, entah yang mereka sebut dengan paus ataupun yang semisal, diikuti banyak pengikutnya yang harusnya mereka beriman kepada syariat Allah, bersyariat dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika mereka mengikuti ucapan ulama mereka dengan apapun sebutannya, paus, rahib, pendeta ataupun yang semisalnya, menyimpangkan hamba-hamba Allah menjadi hamba-hamba selain Allah, maka mereka juga disebut sebagai taghut. Nah, maka ini definisi dari at-taghut. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang ahlul kitab, yang mereka ketika diberikan ilmu, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, justru menyimpang, beriman kepada ramalan dan beriman kepada taghut, yakni menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang menjadi pertanyaan, mal munasabah, apa keterkaitan ayat ini dengan al-bab, di mana bab yang sedang kita baca atau sedang kita bahas menerangkan tentang atau menjelaskan tentang bahwasanya umat Nabi Muhammad akan menyembah berhala. Namun ayat ini berkaitan dengan orang-orang ahlul kitab yang mendapatkan ilmu, mendapatkan Alkitab atau Taurat wal Injil, mereka menyembah berhala justru. Lalu apa keterkaitannya? Maka keterkaitannya adalah pada dekatnya akan beliau bawakan insya Allah hadis yang menjelaskan bahwasanya umat ini akan mengikuti jalan-jalan umat terdahulu sama persis, sehingga pada dekatnya celaan atau perkara-perkara yang terjadi dulunya pada umat-umat sebelum kita, terutama al-Yahud dan Nasara, maka pasti akan terjadi pada umat ini. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Latattabi'unna sunana man kana qablakum." Kalian niscaya akan mengikuti jalan-jalan umat yang sebelum kalian. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan menakdir menegaskan bahwasanya kita akan terjatuh atau umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam akan terjatuh di dalam perkara-perkara yang dulunya terjatuh di dalamnya orang-orang sebelum kita, al-Yahud dan Nasara, bahkan sama persis ditakdir dengan ucapan beliau alaihi salatu wasallam, hadwal qudlati bil qudlah, seperti bulu anak panah satu dengan yang lainnya. Di mana ma'ruf bahasanya bulu anak panah sisi satu dengan sisi yang lainnya itu harus simetris, harus sama, tidak boleh beda satu dengan lainnya, agar resatan anak panah tersebut itu bisa lurus. Maka Rasulullah SAW memperumpamakan apa yang akan terjadi di tengah umat ini atau di tengah-tengah umat ini akan sama sebagaimana yang terjadi pada umat-umat sebelumnya. Hadwal qudlati bil qudlah. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan dengan hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaluhu. Bahkan seandainya mereka masuk ke dalam lubang bob, bob hewan semacam kadal padang pasir, ada peluru, maka niscaya kalian pun akan ikut masuk. Yakni perkara yang aneh sekalipun, mustahil sekalipun, ketika mereka melakukannya, pasti kalian akan melakukannya juga. Maka dengan menggabungkan hadis tadi dengan ayat ini, barulah kita memahami keterkaitan ayat ini dengan al-bab. Di mana di dalam ayat ini celaan kepada orang-orang ahlul kitab yang mereka justru ketika mendapatkan hidayah dijelaskan al-haq malah beriman kepada tauhid menyembah berhala, maka pasti juga ada di kalangan umat ini yang melakukan seperti itu. Ketika mendapatkan hidayah dari Allah petunjuk, justru mereka menentang dan malah beriman kepada tauhid. Waliyullah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun yang lainnya insyaallah kita akan bahas, kita kaji pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabtafi bihadal qadar wa sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallah